Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan. Terakhir kita pelajari tata cara duduk antara dua sujud. Setelah kita pelajari sifat yang kata Nawawi merupakan sifat yang masyhur, ya, yang kata Ibn Uthaymin disepakati oleh ulama, yaitu istirash. Kita sudah selesai dari ini. Berikutnya apa yang sudah disyaratkan sebelumnya, yaitu sifat duduk antara dua sujud yang diperselisihkan oleh ulama, yang disebut dengan ikra, disebut dengan ikra. Ikra sebenarnya ada, memang ada ikra yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan dipelajari nanti pada makruhat shalah, yakni perkara-perkara yang dimakruhkan. Ikra seperti duduk seperti ikra kal anjing itu nanti. Nah, jadi ikra yang dimaksud ini sekarang bukan ikra yang itu. Nah, ikra yang dimaksud ini yang diperselisihkan apakah disyariatkan diamalkan pada duduk antara dua sujud adalah ikra dengan makna menegakkan kedua telapak kaki. Ya, menegakkan kedua telapak kaki dengan jari jemarinya ditekuk ke arah kiblat dan duduk di atas kedua tumit. Duduk di atas kedua tumit. Jadi pantat diletakkan di kedua tumit itu. Tata cara ini telah ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya menetapkan tata cara ini termasuk yang masyru', yang mustahab pada duduk antara dua sujud. Kata An-Nawawi, yang nukil sekarang dalam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', tata cara ini dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i pada saat duduk antara dua sujud. Tata cara ini dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i pada saat duduk antara dua sujud dalam kitab Al-Imla dan Al-Buwaiti. Dalam kitab Al-Imla dan Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu salah satu murid seniornya Al-Imam Asy-Syafi'i ketika Al-Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ya, dia yang meriwayatkan pendapat-pendapat Asy-Syafi'i dan dia salah satu korban. Mihnatul Quran. Yang dipenjara sampai mati. Ya, di masa fitnah Al-Imam Ahmad. Dan yang ajaib, ya, disebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan kepada Al-Buwaiti, pernah mengatakan kepada Al-Buwaiti di masa hidupnya, ya, karena Al-Imam Asy-Syafi'i terkenal firasatnya. Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada Al-Buwaiti, disebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan kepada Al-Buwaiti bahwa kamu akan mati, satamut fil hadid, satamutu fil hadid, kamu akan mati dalam borgol. Nah, dan dia diborgol dalam penjara sampai mati karena dia mempertahankan akidahnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, sifat Allah dan bukan makhluk. Di masa mihnah. Baik. Ini sedikit cerita aja tentang Al-Buwaiti. Nah, agar kenal, saya akan menyebutkan, mendengar, ya, dikatakan Al-Buwaiti itu memang periwayat pendapat-pendapatnya Al-Syafi'i ketika di Mesir. Nah, itu tadi sekilas tentang dia. Jadi An-Nawawi mengatakan apa? Tata cara ini dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i pada dulu antara dua sujud dalam kitab Al-Imla dan Al-Buwaiti. Artinya apa? Dari cerita yang disampaikan tadi mengenal siapa Al-Buwaiti, berarti pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ketika di mana? Ketika di Mesir. Nah, itu berarti ini yang merupakan salah satu pendapat beliau yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, ya, yang Al-Imam Asy-Syafi'i kita tahu beliau dari Irak itu pindah ke Mesir, ya, dan di Mesir beliau wafat sebelum mihnatul Quran. Sebelum fitnah mihnatul Quran terjadi, sudah wafat duluan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, tetapi di sini yang Anda dapatkan tidak dinukil bahwa ini pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, tidak dikatakan begitu, tapi dikatakan salah satu pendapatnya. Allahu a'lam. Yang jelas, ya, ini berarti dikemukakannya ketika di Mesir karena ini Al-Buwaiti yang meriwayatkan. Nah, baik, al-muhim, salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Nah, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, Al-Baihaqi dan An-Nawawi memilih pendapat ini. Al-Baihaqi dan An-Nawawi memilih pendapat ini. Dalam mendukung pendapat ini, Al-Baihaqi punya keterangan yang bagus, ya, dalam mendukung pendapat ini. Dinukil oleh An-Nawawi dan Al-Majmu' dan An-Nawawi mendukung keterangan Al-Baihaqi. Kemudian datang, ya, Al-Imam Al-Albani di masa kita mendukung mereka. Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, dalam kitab Aslu Sifat Salat Nabi, ya, dan dalam Talkhis Sifat Salat Nabi, jadi berturut-turut tiga kitab itu, yaitu kitab induknya yang disebut Aslu Sifatus Salah, kemudian diringkas jadi Sifatus Salah, kemudian di Talkhis lebih ringkas lagi menjadi Talkhis Sifatus Salah. Nah, Al-Albani rahimahullah mendukung pendapat ini dengan makna penetapan mereka, dengan makna bahwa tata cara ini diamalkan kadang-kadang saja. Tata cara ini diamalkan kadang-kadang saja. dan yang sering diamalkan, yang masyhur itu, yaitu yang disepakati, yang duduk dengan cara iftirash, itu yang sering diamalkan. Ya, kadang-kadang duduk dengan ik'a' pada duduk antara dua sujud. Baik. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih bahwa Tawus bin Kaisan tabi'i rahimahullah berkata, Qulna li Ibn Abbas, kami mengatakan kepada Ibn Abbas, fil iq'a'i 'ala al-qadamain, tentang sifat ya atau tata cara iq'a, yakni duduk di atas kedua tumit. Faqal, maka Ibn Abbas menjawab, hiya sunnah, itu adalah sunnah. Ya, kaidahnya jika sahabat memutlakkan kata sunnah, mengatakan itu adalah sunnah, tidak ada sunnah yang dimaksud selain sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Faqulna lahu, kata Tawus, faqulna lahu, maka kami mengatakan lagi kepada Ibn Abbas, inna lanarahu jafa'an birrajul, inna sesungguhnya kami ya lanarahu memandang tata cara duduk seperti itu, tata cara duduk itu, jafa'an birrajul, merupakan kekakuan pada seseorang. Ya, terlihat kaku. Dan seakan keluar dari sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan, "Bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Tidak begitu. Ya. Jadi itu bukan kekakuan, bukan keluar dari ajaran Nabi, sunnah Nabi, bahkan itu adalah sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan begitu oleh Ibn Abbas. Nah, tadi sudah kita dengar al-iq'a 'ala al-qadamain, secara singkat begitu, yaitu duduk di atas kedua tumit. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dipahami. Jika duduk di atas al-iq'a 'ala al-qadamain, nah persisnya ini masih dengan lafaz al-qadamain, yakni duduk di atas kedua telapak kakinya. Nah, al-qadam itu telapak kaki. Fil-iq'a'i 'ala al-qadamain, duduk di atas kedua telapak kaki. Nah, jadi memang di sini belum begitu jelas tafsirnya. Bagaimana maksudnya duduk di atas kedua telapak kaki? Nah, tafsir iq'a ini diperjelas, di atas kedua telapak kaki, al-iq'a' fil-qadamain tadi itu, yakni duduk di atas kedua telapak kaki, diperjelas maknanya pada riwayat Al-Baihaqi. Pada riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang dinilai jayyid, ya, dinilai jayyid, dinilai bagus oleh Al-Albani. Ana ulangi, riwayat Muslim tadi yang lafadznya duduk di atas kedua telapak kaki itu diperjelas maknanya pada riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang dinilai jayyid, jayyid artinya bagus, oleh Al-Albani, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ya, sifat duduk Nabi alaihi salatu wasalam antara dua sujud berupa, ya, lafadznya riwayat itu, intisab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi ala akibaihi wa suduri qadamaihi baina sajdatain. Intisab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akibaihi, duduknya Nabi alaihi wasallam, duduk tegaknya Nabi, duduk tegaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, intisab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akibaihi, duduk tegaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas akibaihi. Nah, akib itu artinya tumit, di atas kedua tumitnya. Wasuduri qadamaihi, dan ya, ujung apa, sudur itu bagian dasar dari jari-jemari kaki. Nah, ya, antara kedua sujud. Nah, jadi jari-jemari menghadap ke kiblat. Nah, di sini perjelas ala akibai, di atas kedua tumit telapak kakinya yang ditegakkan. Ya. Jadi ini tadi riwayat Al-Baihaqi dari Ibn Abbas menjelaskan secara detail tata caranya. Hadis yang sama dengan ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar. Jadi selain Ibnu Abbas, sahabat yang lainnya juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang juga dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Al-Talkhis, Talkhisul Hadir, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ya. Tab'an tentunya ya, Al-Baihaqi dan An-Nawawi termasuk yang menilai benar riwayat-riwayat ini, sahih riwayat-riwayat ini bersama dengan mereka yang kita dengar namanya. Nah. Nah, ini tadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, tata cara ini telah diamalkan oleh tiga abadilah, diriwayatkan oleh al-abadilah salasah. Nah, tiga abadilah, yakni tiga sahabat yang namanya Abdullah, itu istilah abadilah, tiga sahabat yang ya disebut abadilah, maksudnya namanya Abdullah. Abadilah ini jamaknya. Nah, siapa ketiga itu yang mengamalkannya abadilah? Tiga abadilah yang mengamalkan tata cara ini, Abdullah ibnu Abbas, riwayat hadis dari Nabi SAW. Yang kedua Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, juga riwayat hadis ini dari Nabi SAW. Yang ketiga Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Dan ini termasuk tiga sahabat yang ya hidup sampai ke akhir-akhir masa sahabat. Nah, dan mendapati fitnah-fitnah besar yang menimpa umat, bahkan salah satu ya yang jadi korban fitnah itu adalah Abdullah ibn Zubair setelah sempat jadi Amirul Mukminin. Nah, jadi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, tiga abadilah ini mengamalkan tata cara ini sebagaimana riwayat Taus dari mereka dalam Sunan Al-Baihaqi sebagaimana riwayat Tawus dari mereka. Yani Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Zubair bahwa ketiganya mengamalkan ini. Dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Ya. Sebagaimana dalam sifat aslu sifatish shalah. Dalam aslu sifatish shalah. Nah. Ya, sebenarnya dikemukakan tadi bahwa tentu saja Al-Baihaqi sendiri dan An-Nawawi juga memandang benar riwayat-riwayat itu. Oleh karena itu mereka, Al-Baihaqi, An-Nawawi, Al-Albani, mereka mendukung pendapat ini. Nah, salah satu pendapat Asy-Syafi'i telah diamalkan oleh tiga abadilah dari sahabat dan telah thabit benar riwayat dari Nabi SAW, bahwa itu sunnah Nabi SAW. Dengan makna yang kita dengar, kadang-kadang diamalkan, ya, yang selalu diamalkan adalah iftirash, yang sering, dan ini kadang-kadang saja. Nah, agar kita tahu pendapat Asy-Syafi'i yang lainnya mengatakan makruh. Pendapat Asy-Syafi'i yang lainnya mengatakan ini makruh, dan itu sama dengan pendapat gurunya Malik. Pendapat Asy-Syafi'i yang lain yang mengatakan makruh itu sama dengan pendapat gurunya, yaitu Malik. Dan ini juga pendapat Ahlur Ra'i. Ya, para fuqaha yang digelari Ahlur Ra'i, penganut ra'yu, penganut logika. Mereka adalah penduduk Kufah. Nah, imamnya di Kufah itu Imam Abu Hanifah. Nah, jadi mereka banyak menggunakan ra'yu. Fuqaha Kufah tersebut. Nah, dan jumhur ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama memandang ini makruh. Tetapi pendapat ini bisa dibantah. Bantahannya bahwa memang ada larangan ik'a, ada larangan ik'a dari Nabi SAW yang telah disyaratkan tadi. Tetapi yang dilarang adalah ik'a al-kalb, ik'a ul-kalb, duduk ik'a seperti, ya, ik'a anjing. Yaitu ik'a anjing yang dilarang itu dalam hadis adalah duduk di atas tanah dengan menegakkan kedua paha. Jadi bersimpu di tanah ketika duduk dalam sholat, ya, bersimpu di tanah, kemudian kedua paha diangkat. Ya, seperti anjing kalau duduk. Pernah lihat anjing duduk, pantatnya diletakkan di tanah, kemudian, ya, pahanya ditegakkan. Nah, itu ik'a al-kalb. Ya, itu yang dilarang, dimakruhkan. Nah, ini ik'a dengan makna yang lain. Telah datang hadis dari Nabi SAW. Oleh karena itu tiga sahabat abadilah mengamalkannya. Jadi lain arah. Itulah sebabnya kita kemudian mendapati Asy-Syafi'i sendiri yang pernah mengatakan makruh pada salah satu pendapatnya, ternyata yang kita mendapati beliau punya pendapat lain yang mengatakan ini mustahab. Nah, dalam kitabnya Al-Imla dan pada riwayat Al-Buwaiti tadi sudah dinukil. Nah, tadinya pendapatnya sama dengan pendapat gurunya Malik. Nah, kemudian kita mendapati pendapat yang lain mengatakan mustahab. Bagaimana dengan Al-Imam Ahmad, murid Asy-Syafi'i? Imam Ahmad memandang masalah ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dari Muhanna, ya. Ibnu Qudamah menukil dari Muhanna. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menukil dari Muhanna. Muhanna meriwayatkan bahwa Al-Imam Ahmad berkata, Muhanna, ya, menghikayatkan dari Ahmad bahwa Ahmad mengatakan, aku tidak melakukannya. aku tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, tetapi aku tidak mencela pelakunya, kata Ahmad. Ini tadi ya, riwayat dari Muhanna. Wah, Imam Ahmad mengatakan, aku tidak melakukannya, tetapi aku tidak mencela pelakunya. Artinya, dalam hal pilihan madhab, Al-Imam Ahmad tidak memilih tata cara ini, tidak menganggapnya mustahab, ya, dan tidak menganjurkan, dan beliau sendiri tidak melakukannya. Tetapi pada saat yang sama, beliau tidak mencela orang yang melakukan itu. Ini dari Ahmad. Jadi yang dikenal dalam mazhab Hambali, sifat ini tidak disunnahkan. Sama sebagaimana imam mereka, Imam Ahmad, tidak memilih tata cara ini. Jadi dalam mazhab Hambali sifat ini tidak disunnahkan. Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin, mereka dari kalangan fuqaha Hanabilah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' mendukung mazhab mereka bahwa sifat ini tidak disunnahkan. Namun kesimpulan masalah ini telah kita lewati, ya, yang rajih salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang telah kita dengar, yang didukung oleh Al-Baihaqi dan An-Nawawi, ya, dua imam dari kalangan fuqaha Syafi'iyah mendukung imam mereka, dan di masa ini Al-Albani dengan makna kadang-kadang. Tayyib. Dan ana ingatkan sekali lagi bahwa ini hanya diduduk antara dua sujud, tidak diamalkan di duduk yang lainnya, hanya diduduk antara dua sujud. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya, sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud. Tata cara duduk, sifat duduk dari sudah selesai terkait dengan kedua kaki. Sekarang sifat kedua tangan, bagaimana sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud? Perlu diketahui bahwa tidak datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan secara khusus tentang sifat kedua tangan pada saat duduk antara dua sujud. Ya. Karena hadis-hadis yang datang yang akan kita dapati nanti pada pembahasan tasyahud, yaitu hadis Ibnu Umar, juga ada riwayat dari Ibnu Zubair, dan ada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhum jami'an. Riwayat-riwayat itu tentang duduk Nabi alaihi salatu wassalam secara persis pada saat duduk tasyahud. Ada satu riwayat yang akan diterangkan nanti, ya, yang menyebutkan, menyifatkan tata cara Nabi meletakkan kedua tangannya saat duduk antara dua sujud, karena setelah lafaz itu disebutkan kemudian Nabi sujud. Nah, tapi itu riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, keliru, nanti akan dijelaskan. Jadi kesimpulannya, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi yang sahih itu menyifatkan, ya, kedua tangan Nabi saat duduk tasyahud. Nah, namun fuqaha, ya, ulama tetap membahas masalah ini. Mereka menetapkan sifat kedua tangan, yakni mengacu kepada duduk tasyahud. Mengacu kepada duduk tasyahud. Nah, karena sama-sama duduk dalam sholat. Baik. Fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah, fuqaha Hanabilah dan fuqaha Syafi'iyah menyamakan sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud dengan sifat kedua tangan pada saat duduk tasyahud, kecuali dalam satu hal, yaitu yang diperkecualikan adalah dalam hal mengangkat jari telunjuk, ya, tangan kanan, jari telunjuk kanan untuk menunjuk ke arah kiblat, untuk berisyarat menunjuk ke arah kiblat. Ini saja yang diperkecualikan, dibedakan. Nah, kan perhatikan ya. Nah, perhatikan. Karena kita akan belajar nanti pada duduk tasyahud, ya, disunnahkan, ya, memberi isyarat menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk. Nah, dan itu ada dua kaifiahnya. Salah satunya ini seperti ini. Ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah membuat halqah, lingkaran seperti ini. Ini pada hadis Wa'il bin Hujr. Ya. Kemudian tata cara yang kedua adalah seluruh jari-jemari tangan digenggam, kemudian jari telunjuk diangkat menunjuk ke arah kiblat, jari kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam. Jumlahnya berapa nih? 3. Ya, ini seperti angka 3. Kemudian ibu jari digabungkan ke jari tengah, digenggam, digabungkan ke jari tengah seperti angka 5. Ini yang disebut, ya, angka 53. 53 yang disebutkan pada hadis Ibnu Umar. Ini tata cara yang kedua. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Dua. Ini, yang ini, yang ini menurut fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah tidak diamalkan pada duduk antara dua sujud. Ini hanya pada tasyahud. Nah, nanti kita akan tepati. Ya. Ibnu Uthaimin mengikuti Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan pada duduk antara dua sujud juga begini. Baru dengar apa? Kok ada yang kaget ngelihat? Ini pendapat Ibnu Uthaimin. Nah, mengikuti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dia samakan. Ya, samakan. Nah, jadi sama dengan masalah sedekah, Ibnu Uthaimin mengatakan dalam posisi tangan pada berdiri semuanya sedekah. Sebelum sholat, ketika berdiri sebelum ruku. Nah, sedekah. Bangkit dari ruku i'tidal sedekah. Begitu pula pada duduk, semuanya seragam. Ya, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud sama nunjuk begini. Nah, dan kita dalam dua pendapat Ibnu Uthaimin ini, ya, kita anggap keliru. Kita sudah pelajari pada masalah bersedekah, sudah dijelaskan, ya, keliruan pendapat ini, dan ini nanti kita akan debati, ya, masalah ini juga. Nah, yang ma'ruf, yang masyhur kan itu, yakni tanpa isyarat. Jadi fuqaha Hanabilah. Nah, hampir keseluruhan mereka, Ibnu Utsaimin termasuk dari fuqaha Hanabilah, Ibnu Qayyim dari fuqaha Hanabilah. Nah, keumuman fuqaha Hanabilah sama dengan fuqaha Syafi'iyah, ya, menyamakan sifat kedua tangan pada satu tasyahud kecuali yang ini. Jadi Hanabilah dan fuqaha Syafi'iyah membedakan antara duduk antara dua sujud dengan tasyahud dalam hal posisi kedua tangan, dibedakan dalam hal ini. Nah, jadi pada duduk antara dua sujud, kedua telapak tangan diletakkan saja, ya, diletakkan saja, ya, diletakkan dan jari jemari dibentangkan, ya, tidak menggenggam, tidak menunjuk, ya, seperti pada saat tasyahud. Nah, tetapi posisi telapak tangan diletakkan di mana? Apakah di paha, di ujung paha, tidak sampai ke lutut, atau sampai ke lutut? Ya, letakkan lutut. Ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, mayoritas fuqaha Hanabilah, mayoritas Hanabilah, termasuk di antara mereka Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu'. Masih ingat Ibnu Muflih? Kenal Ibnu Muflih? Nah, Ibnu Muflih itu, ya, kawannya Ibnu Qayyim, satu perguruan Ibnu Qayyim pada madrasahnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan dikatakan bahwa Ibnu Muflih lebih menguasai tarjihat Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. Jadi di antara mereka murid-murid senior Ibnu Taimiyah yang paling menguasai pendapat yang ditarjih, yang dianggap paling kuat dari masalah-masalah khilaf oleh guru mereka, oleh Syekhul Ibnu Taimiyah, yang paling menguasai itu adalah Ibnu Muflih. Jadi Ibnu Qayyim kalau bingung apa tarjih Ibnu Taimiyah dalam masalah itu, nanya ke Ibnu Muflih. Nah, itu Ibnu Muflih. Nah, dia punya beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Furu'. Nah, dan fuqaha Hanabilah yang lainnya Al-Hajawi dalam kitab Al-Iqna'. Ya. Al-Hajawi ini punya beberapa kitab, di antaranya Al-Iqna', dan yang lebih ringkas dari Al-Iqna' namanya Zadul Mustaqni'. Matan itu yang disyarah Ibnu Utsaimin, yang sering kalian dengar syarahnya, namanya Asy-Syarhul Mumti'. Di Asy-Syarhul Mumti' itu syarah terhadap kitab Zadul Mustaqni' karya Al-Hajawi. Al-Hajawi punya kitab lebih luas daripada Zadul Mustaqni', namanya Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad. Nah, jadi mayoritas fuqaha Hanabilah, termasuk di antara mereka Ibnu Muflih dalam Al-Furu', Al-Hajawi dalam kitab Al-Iqna', dalam kitab Al-Iqna', ya, memilih satu sifat saja yang dipilih oleh mereka. Sifat tersebut adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari tangan persis di ujung paha tanpa menyentuh lutut. Jadi persis di ujung paha dan tidak sampai ke lutut. Dalam keadaan jari jemari terbentang rapat begini. Jadi bukan ditebar, terbuka begini. Nah, dirapatkan, terbentang menghadap ke arah kiblat. Ujung jari jemari ini persis di ujung paha dan tidak sampai ke lutut. Fuqaha Syafi'iyah juga berpendapat begini. Ini juga yang ditiru oleh mereka. Dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. An-Nawawi dalam Al-Majmu' menukil, ya, fuqaha Syafi'iyah. Sebutkan di sana Imam Al-Haramain dan yang lainnya. Ya. Juga memilih ini sama dengan tadi. Tetapi fuqaha Syafi'iyah menambahkan, apabila ujung jari agak maju sedikit sehingga ujung jari sampai ke bagian atas lutut, kata mereka tidak mengapa, tidak masalah. Baik, sementara ini karena waktu, ya, masih ada pembahasan, kelanjutan pembahasan, karena ada sebagian fuqaha Hanabilah yang menetapkan sifat kedua, yakni di lutut. Nah, ya. Namun untuk sementara ini, dan kalian sudah bisa beramal dengan ini, nah, yang mengacu pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada duduk tasyahud. Ini salah satu tata cara. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan insyaallah besok malam bi'idznillah ta'ala wa auni. تفضل جزاكم الله خيرا سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك